Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya tentang akidah Ahlussunnah yaitu syar'iyatu iqamatil hudud. Syariat penegakan atau penegakan hukuman. Ya, penegakan hukuman. Syariat penegakan hukuman. Sebelum kita lanjutkan, yang berhak untuk menegakkan hukuman itu adalah pemerintah atau waliul amr, bukan rakyat sipil, bukan golongan tertentu, individual atau sekte tertentu, tidak. Ya, misal ini LDI misalnya. Nah, punya amir berhak menunaikan hukuman, tidak berhak, tidak boleh, ya, hanya waliul amr yang sah yang berhak untuk menunaikan, menegakkan hukuman ini. Ya. Kenapa? Karena kerusakannya akan lebih besar. Maling ketangkep, dipotong tangan sama orang kampungnya, ya, sama rakyat itu biasa. Datang pasukan berikutnya, ya. Dari keluarga-keluarga si maling, ngebakar rumah itu, ngebunuh, perang. Nah, ini terjadi, banyak terjadi. Dendam akhirnya kan. Tapi kalau diserahkan ke pihak yang berwajib, mereka yang menunaikan hukuman, maka orang yang keluarga dari pelaku pun ya sudah, uang kesalahan dia nggak akan menuntut ke pemerintah karena sifatnya umum gitu kan. Tapi kalau yang menunaikan dari keluarga korban, yang ada malah apa? Balas dendam. Tunggu saatnya, ya, ketika ini disergap atau apalah, banyak kejadian-kejadian sudah berlalu. Qala wa rajmu rajam hakun ala man zana wa qad uhsin. Rajam itu adalah hukuman bagi orang yang berzina dan telah menikah. Ya. Jadi orang yang sudah menikah dengan nikah yang syar'i, ketika dia berzina, maka hukumannya dirajam sampai mati. Hukuman orang yang sudah menikah berzina, naudzubillah, dirajam sampai mati, dipendam di tanah sedalam leher, disisakan kepalanya, dilemparin sampai batu sampai mati. Nah, laki ataupun perempuan, asalkan dia sudah pernah menikah dengan nikah yang syar'i. Adapun bujang, ya, bujang berzina, maka dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, ya, dan dimintai taubat. Idza tarafa au qamat alaihi bayyinah. Kapan dirajam? Idza tarafa, kalau dia ngaku ya ke pemerintah atau ke waliul amr dia telah berzina, ya, sebagaimana wanita al-ghamidiyah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasul sebenarnya enggak mau. Karena zina ini apa? Dosa yang kaitannya dia sama Allah. Maka kalau memang dia pernah berzina, tidak perlu lapor ke waliul amr, ke pemerintah untuk merajam dia. Cukup taubat. Cukup dia menyesal, ya Allah, saya telah berzina, saya menyesal, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya taubat, ya. Perbanyak amal soleh, cukup. Nah, tidak perlu mengadukan kepada waliul amr. Karena kalau mengadukan dan terbukti, harus dirajam. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini yang pertama, ditegakkan hukum rajam kalau dia mengakui berzina benar-benar. Maka ketika ada laki-laki yang datang, ya, yang di zaman Rasul ada yang mengaku telah berzina, Rasul berpaling, melengos, ya, dengan harapan orang ini pergi kemudian bertaubat dengan sendirinya. Bahkan atau Rasul berkata, mungkin kamu hanya sekedar mencium. Enggak, Rasul, saya berzina. Mungkin kamu hanya memeluk. Enggak, Rasul, saya berzina. Kamu benar yakin berzina dengan memasukkan kemaluan pada kemaluan wanita yang bukan halal? Iya, rajam. Jadi Rasul berpaling itu bukan berarti senang. Jadi ingin orang ini pergi kemudian bertaubat gitu loh. Nah, tapi karena hukumnya ini dia dengan Allah, enggak ada yang terugikan dari makhluk. Nah, beda kalau mencuri harus dikembalikan harta curiannya. Ini dia dengan Allah, taubat sama Allah, gitu kan? Nah, au qamat alaihi bayyinah, atau ada bukti nyata, ya, ada bukti nyata dia nggak ngaku tapi terbukti berzina, yaitu apa? 4 orang saksi, 1, 2, 3, 4, 4 orang saksi, dan ini benar-benar melihat perzinahan tersebut benar-benar terjadi. Ya, ini dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, kemaluan si laki-laki itu ada pada kemaluan perempuan. Kalau hanya sekedar berdua, oh berzina. Ini hati-hati. Bisa-bisa yang menuduh tadi yang dicambuk dengan 10 kali cambukan. Dan tidak akan diterima persaksiannya untuk selama-lamanya. Nah, jadi, kalau sudah ada bukti, 4 orang saksi ditegakkan. Dan memang, apa? Harus benar-benar tadi itu syaratnya apa? Melihat dengan mata kepala sendiri, itu kemaluan ada di kemaluan perempuan yang bukan halal. Yang bukan hanya sekedar berduaan, digerebek, berzina, kemudian dirajam, enggak. Ya, tapi tadi itu konsep apa? Konsekuensinya, ketentuannya. Nah. Atau bukti yang lain, hamil. Ya, enggak punya suami kok hamil. Nah, berarti berzina. Iya. Barakallahu fikum. Oh, enggak, Maryam kan Maryam enggak punya suami, hamil ya. Itu beda urusan ya. Nah, itu dari Allah. Ini zaman sekarang. Ya, tiap malam Minggu keluyuran, begitu hamil menceritakan Nabi apa seperti Maryam. Nah. Allah Ustaz. Ya, ternyata enggak tahu siapa suaminya, saking banyaknya. Nah. Jadi ini ya, ditegakkan hukum rajam kalau ada salah satu dari 3 hal. Ngaku, dia ngaku berzina, terbukti benar-benar melakukan. Yang kedua, dia tidak ngaku, tapi ada saksi 4 orang. Minimalnya 4 orang melihat dengan mata kepala sendiri, kemaluan dia ada pada kemaluan perempuan. Atau sebaliknya. Yang ketiga, hamil. Ya, hamil. Nggak punya suami, janda, tapi hamil. Masih gadis, tapi hamil. Nah, maka berhak pemerintah untuk mengambil dia dan merajamnya. Nah, setelah melahirkan, setelah menyusui, baru dirajam. Qala faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasul telah merajam para pezina di zamannya. Waqad rajamatil a'immatur rasyidun. Sungguh para imam-imam ar-rasyidun, khulafa ar-rasyidun telah merajam para pezina. Nah. Qala fa hadza hadduz zanil muhsan huwa rajam. Inilah hukuman bagi orang yang berzina yang telah menikah, yaitu dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Luar biasa, besar sekali dosanya, ya, sampai mati. Dan kafarohnya itu termasuk kafaroh. Dengan dia dirajam, itu penggugur dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dirajam sampai mati itu tebusan dia dari dosa perzinahan tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqat rajama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ghamidiyah wa ma'izan wa rajama yahudiyain. Sungguh Rasul telah merajam seorang wanita ghamidiyah dan seorang ma'izan, seorang ma'iz. Wa rajama yahudiyain, merajam 2 orang Yahudi. Alladzina zanaya rajamahuma Rasulullah, yang telah berzina kemudian dirajam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan pelaksanaan rajam ini disaksikan oleh banyak orang. Supaya apa? Dijadikan pelajaran, ya, supaya tidak bermudah-mudahan untuk berzina, mikir mau berzina, ya, waduh, konsekuensinya apa? Dirajam, gitu kan? Nah, hadza hukmullah fit Taurah wal Injil wal Quran. Ini hukum Allah. Rajam itu ada di Taurat, ada di Injil, ada di Quran, ya. Minal ahkamil lati wafaqat fihi wa aqarati syariah al-islamiyah hukum rajam, yaitu telah dibenarkan. Ya, di dalam syariat Islam akan adanya hukum rajam, ya. Dan itu disyariatkan dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi sama hukumnya itu hukum seperti hukum Islam, yang berzina dirajam. Pernah ada seorang 2 orang Yahudi ini berzina, tapi kemudian di Taurat enggak ada tuh hukuman rajam. Nah, ditutupin ternyata. Ya. Jadi ayat atau dalil tentang rajam itu ditutupin sama Yahudi tadi. Kata Rasul, angkat tanganmu. Itu diangkat, ternyata ada ayat rajam untuk pezina. Dirajam. Nah. Nazalat ayah wa nusikha lafdhuha. Di Quran ya telah diturunkan ayat tentang rajam. Tetapi nusikh lafdhuha, lafadznya sudah dihapus, wa baqiya hukmuha, tetapi hukumnya masih tetap. Ya. Memang di Quran ayat lafadz tentang rajamnya sudah dihapus, ya. Tetapi hukumnya, hukum rajamnya masih tetap berlaku. Walhamdulillah di negara Saudi Arabia, Mekah, Madinah masih berlaku. Siapa yang berzina, ya terbukti dia dirajam. Nah, wahaddatsa bidzalika Umar bin Khattab, yang berkata demikian itu Umar. Lafadznya sudah dihapus, tapi hukumnya masih tetap ada. Hukum rajam tetap ada. Kata Umar, inna allaha ba'atha Muhammadan bilhaq. Sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. Wa anzala alaihi alkitab. Allah telah turunkan kepadanya alkitab, Al-Quran. Wa kana mimma unzila alaihi ayatul rajam. Dan di antara ayat yang turun dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang rajam. Ya. Nah. Qara'naha wa hafidnaha wa wa'aynaha wa akhadnaha. Kami telah membaca ayat itu. Kami telah menghafal ayat itu dan kami telah mempraktekkan ayat itu. Kami membacanya, kami menghafalnya dan kami telah mempraktekkan. Dan sungguh Rasulullah SAW telah merajam para pezina laki-laki dan perempuan. Fa akhsha ayati yaqul. Tapi saya khawatir karena lafadznya sudah dihapus, khawatir nanti ada orang yang berkata, innana la najid ar-rajam fil Qur'an. Kami tidak mendapati ayat rajam di dalam Al-Qur'an. Padahal apa? Lafadznya dihapus iya, tapi hukum rajam tetap berlaku. Maka kata Umar, saya khawatir suatu saat nanti ada orang yang mengatakan enggak ada ayat rajam di Quran. Ya. Nah, saya khawatir. Padahal itu ada. Fa yadillu bi tarki faridah min faraidillah nazalat fil Quran. Sehingga ya, mereka akan tersesat, mereka akan menyimpang disebabkan meninggalkan kewajiban yang telah Allah wajibkan di dalam Al-Quran. Enggak ada hukum rajam, ya. Khawatir menjadi tersesat karena sudah meninggalkan syariat yang telah Allah tegakkan. Qala wa hadzani rajulan aw imra'ah. Hukuman bagi pezina laki-laki ataupun perempuan adalah rajam. Idza kana hunak iqrar. Apabila ada pembenaran dari dia ngaku. Au bayyinah atau bukti, ya, empat orang saksi. Au kana habal atau dia hamil. Nah, jadi ini ditegakkan hukum rajam kalau dia ngaku atau ada bukti empat orang saksi atau ada hamil. Nah, tapi kalau hanya mendatangkan tiga orang bukti saja belum cukup. Maka kebalikannya dia yang akan dicambuk. Ya. Sekalipun dia melihat, gitu kan, melihat berzina, tapi enggak sampai empat orang buktinya, saksinya, mereka yang akan dicambuk. Ini bukti penjagaan Islam terhadap kehormatan. Ya, terhadap kehormatan, tidak gampang-gampang, oh ya rajam, oh ya terbukti, oh ini tersangka gitu kan. Sampai benar-benar nyata ada bukti yang empat. Nah. Yaitu seorang laki-laki dirajam dengan adanya empat saksi. Fa idza kanu thalatha, kalau hanya tiga orang saksi, ya. Yukum alaihim haddul qadzf. Kebalikannya mereka yang menuduh akan diberikan hukuman tuduhan. Ya, sudah menuduh dengan kedustaan. Ya, mereka yang akan dicambuk. Fala budda ayatawaffaru arba'ah, maka harus terpenuhi empat orang saksi. Wa annahum ra'au hadzal rajul ata hadzal mar'ah, benar-benar melihat bahwa laki-laki ini menjimai perempuan tersebut. Wa ra'au al-mail fil makhalah, melihat kemaluan laki-laki itu ada pada kemaluan perempuan. Ra'au dzakarahu fi farjiha sarahatan, benar-benar jelas melihat kemaluan si laki-laki di dalam kemaluan perempuan. Nah, la tuqbal minhum syahada illa idza kanu arba'. Tidak diterima persaksiannya kecuali mereka ada empat orang saksi. Nah, barakallahu fiik. Itu pun kalau ra'auha bi'ayunihim, melihat dengan mata kepala sendiri. Hadza siya lidima wasyana lil a'rad. Ini penjagaan Islam terhadap darah dan penjagaan Islam terhadap kehormatan. Nah, barakallahu fiik. Apa kata Allah? Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kalau mereka tidak datang dengan empat saksi, fa'id lam ya'tu bi syuhada, enggak mendatangkan saksi yang lebih dari empat orang atau lebih, ya. mereka itu adalah indallahi humul kadzibun. Di sisi Allah mereka pendusta. Kalau tidak mendatangkan empat saksi, di sisi Allah mereka pendusta. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana kalau video atau foto? Ya, jadi ketika dia hanya seorang diri yang melihat. Ketika ada yang berzina, dia foto. Nyata kemaluannya terlihat gitu kan? Apakah diterima? Tidak diterima. Kenapa? Karena ya menutup celah daripada apa? Kedustaan dan manipulasi. Zaman sekarang itu canggih, ya. Badannya kerudung, maka jangan sampai ini perempuan atau laki-laki foto-foto panjang foto di Facebook gitu kan. Nah, diambil sama orang yang gak bertanggung jawab, bahaya. Wanita baik-baik pakai kerudung, pakai baju muslimah. Diambil wajahnya, diedit, dipindahkan ke perempuan yang telanjang, yang sedang berzina. Gimana? Disebarluaskan di internet. Bagaimana perasaannya? Gimana kehormatannya? Hancur lebur. Gitu kan? Nah, maka hati-hati. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ada sampai bunuh diri di Yaman, ya. Gara-gara foto. Ya, inilah jeleknya, ya. Kenapa Islam melarang untuk berfoto ria, panjang-panjang di Facebook, di media dan sebagainya? Kenapa? Karena dampaknya buruk. Nah, jadi ceritanya ada laki-laki ngelamar perempuan, ditolak. Ya, ditolak. Akhirnya sakit hati. Si laki-laki ini punya teman perempuan, temannya perempuan ini juga. Ambil fotonya, foto. Karena dianggapnya perempuan biasa, sama-sama perempuan, dikasihlah. Padahal kan pakai cadar kan? Pakai cadar, dibuka sana, difoto. Ternyata pengkhianat perempuan ini dikirim ke laki-laki yang nolak tadi. Sama laki-laki yang nolak tadi, fotonya diedit. Kemudian diletakkan wajahnya di perempuan telanjang. Disebarkan di Yaman, di keluarganya. Akhirnya apa? Enggak kuat menahan tekanan, goncangan, hinaan, cacian orang, bunuh diri, nyemplung ke sumur, mati. Naudzubillah. Barakallahu fikum. Gara-gara apa? Gara-gara foto. Dan ini akan menjadi dosa jariyah. Ingatkan, yang punya anak gadis, yang punya istri, yang punya keluarga, suka panjang-panjang foto di internet, mengundang syahwat foto, pakai pakaian ketat, aurat terbuka, dipajang di Facebook gitu kan, dilihat. Punya teman 5.000. 5.000 orang semuanya ngelihat foto dia yang menggugah syahwat gitu kan. Iya. Ada di antara yang melihat itu kemudian melampiaskan kepada yang haram, berzina, dia cari-cari perempuan gara-gara melihat perempuan ini. Maka dosa jariah. Selama fotonya itu masih bisa disaksikan oleh sekian juta orang, maka dia akan mendapatkan dosanya. Ditambah Facebooknya keblokir. Foto-foto dia masih banyak, telanjang dan lain sebagainya gitu kan, umbar aurat. Facebooknya terblokir. Gak bisa dibuka. Selamanya itu. Ya, akan terus dilihat sama orang. Gak bisa dihapus. Atau orangnya mati. Yang tahu passwordnya, kata kuncinya dia sendiri. Orangnya sudah mati. Facebooknya masih ada. Dengan foto-foto yang naudzubillah gitu kan. Ya, ini dosa jariyah. Orangnya sudah mati tapi dosanya terus mengalir, mengalir, mengalir. Ada yang melihat lagi, mengalir lagi dosanya. Ada yang melihat lagi, mengalir lagi dosanya. Naudzubillah. Hati-hati. Ingatkan istri-istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, jangan demikian, khawatir. Nah. Oke, kurang lebihnya demikian bahwa perzinahan itu apa? Rajam, hukum rajam ditegakkan, ya itu hukum syar'i, ya ditegakkan oleh pemerintah yang sah. Ditegakkannya kapan? Ketika dia mengakui atau ketika ada empat saksi yang benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri atau dengan adanya hamil. Nah, apun dengan foto atau video, maka itu tidak diterima karena zaman sekarang sudah zaman canggih, ya. Barakallahu fikum. Ada orang foto sama Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowinya foto sama siapa gitu kan? Dia foto sama siapa? Dipotong badan dia, difoto, ditaruh sini. Foto sama Pak Jokowi. Oh, subhanallah, zaman sekarang. Dan subhanallah, mirip gitu loh, kayak asli. Ini kan padahal ternyata hasil editan. Nah, Photoshop. Naktafi bihadza, wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.